Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang salah satu hak muslim, yaitu haknya muslim bersin, mendoakan orang yang bersin, ya. Mendoakan orang yang bersin. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu definisi bersin, kemudian juga bahwa bersin itu adalah nikmat dari Allah. Lalu kita sampaikan pula bahaya menahan bersin. Terus juga kita sampaikan siapa yang pertama kali bersin. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Pada malam hari ini kita akan mengawali pembahasan yang cukup panjang dan insyaallah menarik, yaitu tentang etika bersin atau adab bersin. Subhanallah Ustaz, masa bersin pun ada adabnya? Itulah luar biasanya Islam. Itulah indahnya Islam. Sampai bersin pun ada adabnya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Sampai sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap kecil oleh banyak manusia pun ada adab dan etikanya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Dan yang seperti ini tidak ada di dalam ajaran agama lain. Adanya cuma di dalam ajaran Islam. Makanya keliru besar kalau ada orang yang mengatakan seluruh agama itu sama. Dan di zaman kita ini, para pengusung paham itu sedemikian semangatnya untuk menjelaskan kepada para manusia, masyarakat, bahwa agama itu semuanya sama. Bagaimana mungkin sama, yang satunya dari Allah, yang satunya bikinan manusia? Masa antara bikinannya Allah sama bikinannya manusia sama? Ya jelas beda. Antara robot sama manusia, sama atau beda? Beda. Ustaz, kan sekarang ada yang mirip banget sama manusia robot. Iya, cuma mirip aja. Kalau listriknya dicabut, gak bisa ngapa-ngapain. Enggak pakai listrik Ustaz, terus pakai apa? Baterai. Kalau baterainya habis. Ya. Jadi aneh orang di zaman ini menyamakan sesuatu yang tidak sama. Tidak sama kok disamakan. Ya. Sesuatu yang tidak sama disamakan. Satunya wahyu dari Allah, satunya bikinan manusia. Masa disamakan? Ya enggak bisa lah diterima oleh akal sehat kita. Duh Ustaz, kan enggak semuanya agama bikinan manusia. Kan juga ada selain Islam yang merupakan agama samawi. Apa itu agama samawi? Samawi. Samawi itu langit. Berarti agama yang turun dari langit. Kan ada Ustaz selain Islam? Ada. Siapa bilang enggak ada? Akan tetapi agama-agama samawi lainnya selain Islam itu sudah mengalami perubahan. Alias sudah diotak-atik sama siapa? Sama pengikutnya sendiri. Sudah direvisi sama pengikutnya. Ajaib ya. Ajaran Allah yang ngerevisi siapa? Manusia sih kepriwe ya, orang nyambung temen. Allah yang maha sempurna direvisi sama manusia yang serba terbatas. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau Allah memperbaiki manusia mungkin. Kok manusia memperbaiki Allah? Ya kewalik jenenge. Ya. Tapi itulah kenyataan yang ada. Jadi masa Islam mau disamakan Islam yang dijamin sama Allah keotentikannya, keasliannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang berjanji untuk menjaganya. Allah janji jaga Al-Quran. Makanya sampai sekarang Al-Quran alhamdulillah gak ada perubahannya. Beda dengan kitab suci agama lain yang mengalami revisi berkali-kali. Sehingga ada edisi revisi. Alhamdulillah Quran kita gak ada edisi revisi. Dari dulu sampai sekarang kayak gini aja. Makanya akan keliru sekali ketika dianggap bahwa ajaran Islam itu sama dengan ajaran yang lainnya. Karena Islam adalah ajaran yang sangat sempurna. Dan diantara contoh kesempurnaannya adalah sampai masalah bersin pun diajarkan adab dan etikanya. Apa saja adab dan etika bersin? Malam hari ini kita akan membahas tiga insyaallah diantara adab bersin. Yang pertama, apa kira-kira adab yang pertama? Apa? Apa adab yang pertama? Mengucapkan alhamdulillah. Ada sebelum itu. Apa coba kira-kira? Sebelum mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kan setelah bersin. Apa? Nutup. Betul. Adab yang pertama, menutup wajah atau mulut. Ini adab yang pertama. Adab bersin yang pertama adalah menutup wajah atau mulut. Kok wajah atau mulut Ustaz? Karena praktek Nabi SAW seperti itu. Kadang beliau menutup wajahnya, kadang beliau menutup mulutnya. Dengan apa Ustaz? Dengan tangankah? Dengan tisukah? Dengan kainkah? Dengan satu tangankah? Dengan dua tangankah? Kita akan bahas hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab yang pertama apa? Menutup wajah atau mulut ketika bersin. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih, ya. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda atau diceritakan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, wada'a thawbahu aw yadahu ala jabhatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersin, beliau meletakkan bajunya atau tangannya di keningnya. Saya ulangi. Nabi SAW kalau bersin, apa yang dilakukan? Meletakkan bajunya atau tangannya di mana? Di kening beliau. Di kening bukan di sini, maksudnya bukan kayak gini. Tapi apa? Lengkap. Ya. Kalau kayak gini ya keluar nanti. Oh, yang ditutupi kok sininya. Jadi maksudnya adalah lengkap sampai ke mana? Sampai ke keningnya, berarti menutupi seluruh mukanya. Kok baju Ustaz? Ya, saat itu yang ada itu. Berarti kalau misalnya kita pakai sapu tangan gimana? Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Kalau pakai apa? Tisu Ustaz. Boleh, enggak apa-apa. Jadi karena saat itu adanya baju, maka Nabi pakai baju. Ya. Kalau misalnya saat itu mungkin kesulitan karena bajunya mungkin sempit misalnya, atau orang-orang yang biasa pakai baju kemudian bajunya dimasukkan ke sarungnya atau ke celananya, masa mau dicabut bajunya? Ya pakai tangan, kalau enggak pakai sapu tangan. Tapi kadang-kadang yang namanya bersin itu kan mendesak, ya spontan. Datakan ngudet-ngudet, goletnya apa? Sapu tangan, kelamaan. Cukup pakai tangan saja. Ya, cukup pakai tangan. Pakai satu tangan atau dua tangan, kita akan baca hadis Nabi SAW yang lainnya. Ini yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Bahwasanya Nabi SAW ketika bersin meletakkan kainnya atau bajunya atau tangannya di mulutnya. Ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang beliau di muka, kadang-kadang di mulutnya saja. Jadi boleh kita menutupi mulut tok karena ada hadis riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh pula kita menutup muka semuanya, yang penting mulutnya juga ketutupan. Dengan satu tangan atau dua tangan Ustaz. Kalau yang tadi kita baca dengan satu tangan. Yang dengan dua tangan ada enggak Ustaz riwayatnya? Ada. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Nabi SAW bersabda, "Idza 'atasa ahadukum." Kalau salah satu di antara kalian bersin, falyadh' kaffayhi 'ala wajhihi. Hendaklah dia meletakkan dua telapak tangannya di mukanya. Gimana? Langsung kayak gini. Ya, ketutupan semuanya. Ketutupan semuanya, walaupun yang bunyi cuma mulutnya. Walaupun yang bunyi cuma mulutnya. Ya kalau bisa yang rapat. Kalau kayak gini ya sama aja. Yang rapat. Ya, dua telapak tangan. Jadi dari beberapa riwayat yang tersebut di atas, kita bisa simpulkan bahwa menutup wajah atau mulut caranya fleksibel. Bisa pakai cuma satu tangan kayak gini misalnya. Bisa pakai dua telapak tangan kayak gini misalnya. Yang ditutup bisa cuma mulut tok, bisa mulut dan muka semuanya. Apakah harus dengan tangan? Jawabannya tidak. Bisa dengan alat yang lainnya. Pada zaman beliau memakai kain atau baju. Kalau di zaman kita ini mau pakai sapu tangan boleh, mau pakai tisu boleh. Ini adab yang pertama. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya kalau bersin itu menutup mulut atau wajah? Apa hikmahnya? Penoraman, cerot-cerot. Betul sekali. Ya, betul sekali. Yang pertama kata para ulama adalah supaya tidak mengganggu orang lain. Karena nuwun sewu, kalau kita lagi ngobrol ke ujuk-ujuk bersin tanpa ditutup, akan terjadi hujan lokal. Akan terjadi hujan lokal. Ustaz, kan gak mesti ditutup Ustaz. Kan bisa aja kita bersin sambil nengok ke kanan atau ke kiri Ustaz. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Bisa gak kita menghindari hujan lokal kepada teman kita? Kita tengok kanan, tengok kiri. Bisa gak? Bisa. Tapi hujan lokalnya pindah nanti. Gak ada orang Ustaz kanan kiri. Gak ada orang kanan kiri, kosong Ustaz. Ana lagi berbicara empat mata Ustaz. Kanan kiri gak ada orang. Tetap kata para ulama tidak dianjurkan. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Ibnul Arabi, walau lawa unuqahu siyanatan lijalisi lam ya'man minal iltiwa. Kalau seandainya ada orang ketika bersin itu sengaja tengok kanan atau tengok kiri supaya tidak mengganggu orang yang di depannya, kata beliau ini bisa mengakibatkan terkilirnya leher kepala. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa kecepatan bersin berapa? 200 sekian kilometer per jam. Kan cepat banget kan? Kalau misalnya dia bersin kemudian sambil menghadap kemana? Kiri atau kanan, malah muter sih Rai. Dan beliau mengatakan, waqad syahadna man waqa'a lahu dzalik. Dan kami sudah menyaksikan sendiri orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu. Alias untuk menghindarkan tadi dia tengok kanan atau tengok kiri, karena saking cepatnya bersihnya malah jadi terkilir atau kesleo. Iya kesleo ya. Kesleo itu gak mesti kaki ya. Termasuk leher juga bisa. Jadi sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Beliau gak ngajarkan untuk tengok kanan atau tengok kiri. Beliau cuma mengajarkan supaya menutup muka atau mulut dengan satu tangan atau dengan dua tangan. Ini adab, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama adalah supaya tidak mengganggu orang lain. Hikmah yang kedua, kenapa kita disunnahkan untuk menutup? Kata para ulama, siapa tahu ada virus, siapa tahu ada virus yang keluar dari mulut kita. Karena kemarin kita sudah sampaikan orang bersin itu macam-macam sebabnya. Di antara sebab orang bersin karena sedang influenza. Nah kalau misalnya bersin, kita umbar bersin kita. Ya, di soft pertama bersin gak ditutup. Pindah ke belakang. Soft kedua bersin lagi gak ditutup. Akhirnya satu masjid kena virus semuanya. Ya. Ini hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Jadi adab yang pertama apa tadi? Menutup wajah atau mulut ketika bersin. Adab yang kedua. Apa kira-kira setelah menutup apa? Alhamdulillah nanti dulu. Buru-buru sekali. Yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Apa adab yang kedua? Menurunkan volume suara bersin, alias aja keseron. Ya, itu gampangannya. Jangan terlalu keras ketika bersin. Adab yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Itu dari mana itu Ustaz adabnya? Dari Nabi SAW. Masa kita bikin adab sendiri? Ya. Masa kita bikin etika sendiri? Nabi SAW yang ngajarin. Hadis yang tadi saya bacakan tadi, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, nyatakan hasan sahih oleh beliau. Setelah beliau disebutkan bahwa kalau bersin itu menutup mulut, muka dan seterusnya, disebutkan oleh para sahabat, wa khafadha aw ghadha min sautihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersin, setelah beliau menutup muka atau mulutnya, beliau menurunkan suara bersinnya. alias suaranya tidak diumbar. Karena ada sebagian orang kalau bersin itu se-RT krungu kabeh. Dan kadang-kadang memang disengaja, ada sebagian orang seperti itu. Jadi orang marem jadi. Orang seru, orang marem. Ya. Dan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan agar orang yang bersin itu suaranya tidak dikeraskan. Kecuali kalau memang itu di luar kontrol, itu lain masalah. Ya, misalnya tahu-tahu langsung bersin. Tapi biasanya orang bersin itu ada apanya? Ada mukaddimahnya. Masya Allah. Ternyata bukan ceramah tok yang ada mukaddimahnya. Bersin pun ada mukaddimah. Apa mukaddimahnya? Ini apa namanya? Ada kayak sesuatu yang geli-geli di hidung gitu. Ya, kayak ada yang ngerambet gitu loh. Ada yang merambat. Nah, itu udah tanda-tanda. Kalau udah tanda-tanda gitu, coba siapkan. Ya, siapkan volume suara supaya dipasang jangan terlalu tinggi. Ya. Volumenya diapakan? Diturunkan dikit. Ya, diturunkan. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira hikmahnya? Ya tadi, enggak bikin kaget orang yang di sampingnya. Kadang-kadang ada sebagian saking kerasnya bersin itu sampai orang yang tidur bisa bangun di sampingnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini ya, yang bersinnya keras-keras, kasihan pasangannya. Wis golek turu angel. Nembe turu sedera wis tanginya. Kasihan. Usahakan latihan. Ya. Saya takjub dengan sebagian orang yang kalau bersin suaranya itu apa? Kayak enggak ada suaranya gitu. Masya Allah itu. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi cuma ajim gitu. Pokoknya kayak orang berdesis gitu. Masya Allah ini orang ini. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Tapi ada sebagian orang Masya Allah ya. Kalau bersin itu luar biasa. Dan subhanallah kata sebagian ulama, mengumbar bersin, ya, mengumbar bersin itu termasuk perilakunya setan. Na'udzubillah min. Jadi tolong ya, saya bukan sedang mengatakan orang itu setan. Ya, enggak. Kata sebagian ulama yaitu Imam Qatadah, beliau mengatakan sab'un minasyaitan. Ada 7 perilaku setan. Ada 7 perilaku setan. Fadzakara minha, dan beliau menyebutkan salah satu di antara 7 itu syiddatul atasi. Keterlaluan dalam bersin. Maksudnya tadi, mengangkat suaranya terlalu tinggi. Itu termasuk perilakunya setan. Sudah, berapa ini? Sudah 2. Ah, yang ketiga. Ini panjang ini pembahasannya. Mudah-mudahan cukup. Yang ketiga adalah mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah. Tentunya ini setelah bersin. Ya, makanya kemarin ada yang tanya, Ustaz, baca hamdalahnya kapan Ustaz? Pas bersin atau setelah bersin? Ya saya katakan ya kayaknya enggak mungkin sambil bersin sambil alhamdulillah, kayaknya enggak mungkin. Agak sulit lah. Masa sambil ya enggak keluar nanti. Ya. Makanya ini saya letakkan di adab yang ketiga. Karena adab ini dilakukan setelah selesai bersin. Hamdalah itu redaksinya kayak apa Ustaz? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah rabbil alamin? Yang mana ini? Jenengan biasanya apa? Alhamdulillah. Temenan ki maca alhamdulillah, jeneng ora maca. Ya, redaksinya macam-macam. Di hadapan saya ada 4 redaksi hamdalah. Saya baca dari yang paling pendek. Apa yang paling pendek? Alhamdulillah. Redaksinya agak panjang dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi Ustaz? Ada. Yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal. Apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada lagi Ustaz? Ada, yang paling panjang. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Milih sing ndi? Karepe sing pendek-pendek bae. Nek kon milih mangan sing akeh apa sing sethithik, milih sing akeh. Zikir milih sing sethithik. Saya ulangi yang keempat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarla. Empat-empatnya ini ada dalilnya. Empat-empatnya ini ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalil dari mengucapkan alhamdulillah tok. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Kalau kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Sudah. Ini adalah redaksi yang pertama, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Redaksi yang kedua apa tadi? Alhamdulillah rabbil alamin. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini nyatakan sahih dari Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan atau disebutkan dalam hadis itu, "Idza 'atasa ahadukum." Kalau salah seorang di antara kalian bersin, "falyaqul," hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang pertama tadi apa? Alhamdulillah. Kalau yang kedua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti sisa berapa? Dua. Coba yang ketiga tadi, udah hafal belum? Yang ketiga apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Dari seorang namanya Nafi'. Seorang tabi'in. Atasa rajulun ila jambi ibni Umar faqal. Pada suatu hari ada seorang bersin di samping Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Ada seorang bersin di sampingnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian orang tersebut mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Setelah mengucapkan hamdalah diiringi dengan salawat. Salam kepada Nabi SAW. Salawat bagus enggak? Salawat bagus enggak? Bagus. Ya, sunnah. Tapi kalau salawat habis bersin, ini ada enggak contohnya dari Nabi SAW? Inilah pentingnya beramal sesuai dengan aturan Rasul. Ya. Ustaz, hamdalah bagus enggak Ustaz? Hamdalah bagus enggak? Bagus. Kalau ada orang Sholat nih ya, yang Allahu Akbar imamnya, yang belakangnya alhamdulillah, salah apa benar? Apa salahnya? Hamdalah bagus gak tadi? Loh, kok sekarang jadi salah? Apa? Tempatnya. Bukan pada tempatnya. Makanya kita dengarkan apa komentarnya Ibnu Umar coba. Kita dengarkan komentarnya sahabat Nabi SAW. Ketika ada orang bersin, setelah bersin mengucapkan alhamdulillah ditambahi dengan salawat kepada Rasul. Kita dengar komentarnya Ibnu Umar. Apakah Ibnu Umar mengatakan sip? Apakah seperti itu? Ya, enggak. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Beliau katakan, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bulan, aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah. Aku juga biasa mengucapkan salawat. Jadi kamu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan salawat. Aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah dan salawat. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Tapi bukan seperti ini yang diajarkan sama Rasul. Maksudnya kalau habis bersin itu kami enggak diajarin sama Rasul supaya menambahkan salawat setelah hamdalah. Jadi Ibnu Umar itu ingin menjelaskan kepada orang tadi, saya meluruskan perbuatanmu itu bukan karena saya enggak suka salawat. Ini penting ini. Karena ada sebagian orang, wah solawat berdiri lorong. Ya. Saya itu bukan sedang mengajar, melarang solawat. Tapi solawat pada tempatnya. Ya. Ustaz, kalau mau adzan solawat gimana Ustaz? Setahu saya solawat habis adzan. Ustaz berarti gak suka solawat? Suka, tapi tempatnya bukan di situ. Yang diajarkan sama Rasul setelah adzan. Ya kalau kita lagi tiduran, boleh kalau lagi tiduran. Itu kan bukan momen khusus. Kita lagi bicara momen khusus. Kalau momen yang umum, kapan saja boleh kita baca solawat. Akan tetapi ini masalahnya mengkhususkan habis bersin, setelah baca hamdalah, nambahi apa? Solawat kepada Nabi SAW. Maka Ibnu Umar pun langsung meluruskan perbuatan orang tadi. Laisa hakadha. Enggak seperti ini kami dulu diajarkan sama Rasul. Karena orang tadi enggak ketemu sama Rasul, bukan sahabat orang tadi. Maka Ibnu Umar menjelaskan kepada orang tadi, aku tuh pernah bertemu sama Rasul, enggak kayak gini yang diajarkan sama Rasul. Terus apa yang diajarkan sama Rasul? Beliau mengatakan, allamana an naqula. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kami bersin untuk mengucapkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini redaksi yang keberapa? Redaksi yang ketiga. Apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tinggal redaksi yang keempat. Apa tadi redaksi yang keempat? Oh iya. Urung kemutan. Iya enggak apa-apa. Saya bacakan hadisnya. Redaksi yang keempat. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau. Dari seorang sahabat namanya Rifa'ah. Siapa namanya? Rifa'ah. Laki-laki. Rifa'ah nama laki-laki. Beliau bercerita, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu." Pada suatu hari aku sholat di belakang Rasul SAW alias menjadi makmum. Imamnya siapa? Rasulullah SAW. Dalam riwayat At-Tabarani dan sanadnya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar la ba'sa bihi, sanadnya ya lumayan ya. Disebutkan bahwa sholat itulah sholat maghrib. Berarti sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib. Pada suatu hari aku makmum di belakang Nabi SAW, fa'atostu, maka aku bersin. Aku bersin. Fakultu, maka aku pun kemudian mengucapkan, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Apa tadi? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tengah-tengah salat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu insarafa faqala. Setelah bubar salat, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya kepada para sahabat dan beliau bertanya, "Manil mutakallimu fis shalah?" Siapa tadi yang ngomong ketika salat? Siapa tadi yang bersuara, maksudnya bukan ngomong ngobrol. Siapa yang tadi bersuara ketika sholat? Gak ada satupun yang menjawab. Diulangi oleh Nabi SAW, manil mutakallimu fis shalah, siapa tadi yang berbicara, yang bersuara ketika sholat? Tidak ada yang jawab. Padahal tadi siapa? Siapa tadi? Rifa'ah. Lah nyong anaknya tak jeneng Rifa'ah bae Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manil mutakallam fi shalah?" Siapa tadi yang bicara ketika salat, yang bersuara? Baru kemudian Rifa'ah mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasul. Aduh, tiap-tiap bakakan gitu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa qulta?" Apa tadi yang kamu ucapkan? Apa yang tadi kamu ucapkan? Qultu ya Rasulullah, tadi aku ucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rifa'ah tadi, maka Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, "Laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha." Ketika kamu ucapkan bacaan tadi, lebih dari 30 malaikat rebutan untuk mengangkat amalanmu ke langit. Artinya kepada ujarku. Ternyata malah Nabi SAW menjelaskan, tadi itu ketika kamu ucapkan tadi, lebih 30 malaikat rebutan mau mengangkat amalan kamu ke langit, melaporkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu amalan baik apa jelek? Baik apa jelek? Ya baik. Malaikat sampai rebutan siapa yang mau nulis duluan, pengen menghadapkan, melaporkan amalan itu kepada Allah. Maksudnya baik. Ya. Gimana? Masih belum semangat untuk ngapalan yang redaksi keempat? Semangat. Coba apa tadi? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, habis apal Ustaz. Janji wis apal siki ora dipraktekkan mesti hilang kok. Yakin. Ya. Kalau enggak dipraktekkan hilang. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya. Ngapalin hadis. Dan beliau ketika ngapalin itu diulang-ulang. Sampai berapa puluh kali diulang-ulang ngapalinnya. Dia punya pembantu di sampingnya. Komentar. Tuan, ya. Pak, ya. Bolak-balik ngapalin, saya dengar 5 kali aja sudah hafal katanya. Masya Allah. Pembantunya ngomong sama majikannya, ulama ini ulama besar. Masya Allah, akeh temen gue bolak-balik. Saya dengar kamu baca tadi, ya mungkin sambil ngapain gitu ya, karo ngangsun ya, karo goreng apa ya, mungkin ya. Saya cuma dengerin kamu baca 5 kali sudah hafal. Ulama tadi, oh alhamdulillah. Ya syukur sama. Sudah seminggu kemudian pembantunya di mana? Sini. Hadis yang pernah kamu hafal masih ingat nggak? Enggak ya. Nah itu makanya saya ulangi sampai puluhan kali. Jadi mungkin ada sebagian orang ulangi 5 kali hafal, tapi ini sampai puluhan kali supaya nempelnya itu lebih lekat. Kayak perangko yang nempel beneran gitu loh. Yeah. Sudah. Nah, berarti ada berapa redaksi? Ada 4. Nah, ketika mengucapkan alhamdulillah itu suaranya diangkat enggak? Diangkat enggak? Diangkat. Seberapa volumenya? 20, 30, 50? Ya. Pertama, suaranya diangkat hamdalahnya. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, huqqa 'ala ar-rajuli idza 'atasa an yahmadallah. Sangat dianjurkan bagi seseorang ketika bersin untuk memuji Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, wa yarfa'u bidzalika sawtahu, dan mengangkat suaranya. Ada sebagian orang gole wahing seru ora hamdalah. Kemalik itu. Ya, justru yang disuruh angkat suaranya hamdalahnya. Seberapa kerasnya ya Ustaz? Fayusmi uman indahu. Paling tidak yang di dekatnya itu dengar. Yang di dekatnya dengar. Dia enggak harus misalnya enggak ada orang misalnya di seberang jalan sana. Ya, ya enggak harus. Ya. Alhamdulillah. Sini kan apa ketiban duren apa? Orang enggak paham, dia enggak bersihnya aja enggak dengar dia. Kan tadi bersihnya disuruh dilirihin. Kita alhamdulillah keras dia. Ini orang lagi ngapain ini? Oli undian apa-apa ya. Jadi suaranya kira-kira didengar oleh orang yang dekat dengan dia. Kalau pas lagi sholat bersin mengucapkan alhamdulillah enggak Ustaz? Mengucapkan enggak? Enggak. Mengucapkan apa enggak? Enggak. Mengucapkan? Enggak. Lah tadi saya baca hadis rifa'ah buat apa tadi? Tadi saya kan baca hadis apa tadi? Rifa'ah. Rifa'ah tadi bersihnya kapan? Pas sholat. Sama Nabi dimarahin enggak? Enggak. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika orang bersih juga disunahkan baca hamdalah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur al-ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Mereka mayoritas mengatakan kalau orang lagi bersin, kalau orang lagi sholat, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman mereka berbeda pendapat. Diangkat suaranya apa? Lirih. Itu aja perbedaannya. Semuanya sepakat kalau bersin mengucapkan alhamdulillah walaupun sedang sholat. Terus yang benar yang mana Ustaz? Yang keras apa yang lirih? Wallahu a'lam bissawab. Kalau seandainya dikhawatirkan mengganggu, maka yang lirih saja. Lirihnya itu seperti apa Ustaz? Kira-kira kita dengar sendiri. Kira-kira kita dengar sendiri. Bukan batin loh. Bukan apa? Batin. Apa bedanya batin sama lirih? Bedanya apa? Keluar. Umak amik. Komat kamit mulutnya. Bersin terus. Alhamdulillah. Itu namanya baca lirih. Kalau keras gimana? Maksudnya contoh nih. Kalau batin gimana? Bersin. Murah alhamdulillah. Wis. Kapan? Batin. Enggak. Tapi diucapkan. Cuman dengan suara yang pelan, ya. Kalau khawatir mengganggu orang lain. Kalau enggak khawatir gimana Ustaz? Masa enggak? Ya kalau lagi sholat sendirian. Lagi sholat sendirian kan siapa yang mau terganggu? Enggak ada yang tidur di sampingnya. Enggak apa-apa. Ketika bersin itu mau ucapkan alhamdulillah. Apalagi kayak tadi kayak rifah apa? Panjang kayak tadi enggak apa-apa. Boleh. Ya, itu kalau tidak mengganggu orang lain. Sudah masuk? Belum. Muadzinnya mana? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sampai mana tadi kita? Bersin ketika salat. Bersin ketika salat. Apa kesimpulannya tadi? Mengucapkan hamdalah enggak? Tetap mengucapkan hamdalah. Diangkat suaranya enggak? Tergantung sikon. Ya. Kalau dikhawatirkan ganggu maka cukup dengan lirih saja. Atau kalau dikhawatirkan orang yang di sampingnya keceplosan, ya rahmukallah. Dari itu kejadian, nanti kita akan baca nanti ya hadis Nabi SAW. Atau pernah kita baca malah ya, pernah kita baca yang melotot itu kan, ngapain lihat-lihat gitu. Ya. Karena kan ada sebagian orang memang spontan. Ya, sudah saking apanya? Saking terbiasanya mengamalkan sunnah, begitu ada orang alhamdulillah, langsung apa? Yarhamukallah. Kalau dikhawatirkan seperti itu, kata sebagian ulama, maka enggak usah dikerasin. Enggak usah dikerasin. Nah, itu adalah bersin ketika sholat, tetap ucap alhamdulillah. Kalau bersin di kamar mandi, saya. Kalau bersin di mana? Di kamar mandi atau di WC. Apakah tetap dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah? Baca enggak? Enggak. Enggak. Kata sebagian ulama, baca tapi batin. Ini baru batin ini. Ya. Yang dari tadi pengen batin-batin begini, batin gitu. Kesempatan untuk batin. Ya. Ketika di kamar mandi, kenapa? Karena itu kembali kepada etika berzikir. Karena hamdalah itu bagian dari zikir. Jadi etika zikir itu adalah tidak diucapkan di tempat-tempat yang kotor. Tidak diucapkan di tempat, usah kamar mandi kursik ustaz. Ya. Tempat untuk menyimpan kotoran. Ya walaupun kamar mandi resik, tapi kan itu kan tempat untuk menyimpan kotoran. Walaupun kamar mandi jenengan bersih, kinclong, konturun-konturun pun ragelem. Kenapa? Karena tempat menyimpan kotoran. Gak ada orang betah di situ. Ya, gak ada orang betah walaupun bersih apapun. Jadi kalau di kamar mandi bersin, maka mengucapkan hamdalah, tapi di mana? Di dalam hati sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dua pembahasan terakhir, apa hukum membaca hamdalah kalau bersin? Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti enggak hamdalah dosa. Di mana? Milih yang mana? Jadi bukan masalah karena kita pengen bermudah-mudah, enggak. Tapi kata Imam Nawawi, ulama sepakat bahwa membaca hamdalah setelah bersin hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi, itu sudah kesepakatan ulama. Kalau kesepakatan ulama, berarti tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi kalau misalnya ada orang bersin enggak mengucapkan hamdalah ustaz, dosa atau tidak? Kalau berdasarkan keterangan tadi, ya tidak dosa. Dia meninggalkan sebuah sunnah, tapi dia melewatkan pahala di hadapan dia. Pahala lewat di depan dia, enggak dia ambil. Pembahasan yang terakhir setelah hukum adalah hikmah. Apa hikmahnya kita mengucapkan hamdalah setelah bersin? Masih ingat kemarin? Bersin adalah nikmat. Bersin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersin itu banyak manfaat yang bisa dipetik oleh tubuh kita. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Halimi, beliau mengatakan al-utas yadfa'ul adza minad dimagh alladhi fihi quwwatul fikr. Yang namanya bersin itu membuang kotoran di otak. Membuang kotoran di otak. Yang kalau itu tidak dikeluarkan, bakalan mengganggu kecerdasan seseorang. Maka subhanallah, wah ben pinter anakku kon bersin terus ustaz. Itu namanya dipaksa namanya. Sabun dino di apa? Bau apa itu? Yang bikin bersin apa itu? Merica. Ya, atau nyambel digoreng gitu ya. Enggak. Tapi ya ketika bersin memang pada momennya bersin, itu kata beliau bisa membuang kotoran dari otak, yang mana otak itu tempatnya kecerdasan atau kekuatan berpikir seseorang. Maka ketika kotoran itu terbuang, dan bukan hanya kotoran di otak saja, sebagian ulama mengatakan juga kotoran ketika masuk ke mana? Pernapasan. Nah, ketika itu dibuang, maka akan ada keluar sesuatu yang mengganggu di tubuh kita. Ketika itu dibuang, maka tubuh kita akan sehat. Berarti itu adalah sebuah nikmat. Ya. Karena nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hari ini kita membahas berapa adab? 3. Yang pertama apa tadi? Menutup wajah atau muka. Yang kedua? Menurunkan volume suara. Yang ketiga? Mengucapkan hamdalah. Ada berapa redaksi? Ada 4 redaksi hamdalah, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Hukumnya apa? Sunnah. Hikmahnya? Syukur atas nikmat Allah. Kalau lagi sholat bersin, baca hamdalah? Baca. Keras apa lirih? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau di kamar mandi? Di dalam hati baca hamdalahnya. Ringkasannya enggak nyampe semenit. Ringkasannya enggak nyampe. Kok panjang-panjang Ustaz? Ya iya kan, kita kan biar mantep. Ketika ngamalkan sesuatu dalilnya jelas, hadisnya jelas, itu kan mantep mengamalkannya. Sebenarnya kalau mau diringkas kayak tadi tuh. Mau berarti semenit tok bubar pengajian. Terus udah nudanan kur semenit tok. Ya. Jadi kenapa panjang lebar tadi adalah untuk membuat hati menjadi tenang ketika mengamalkan suatu amalan, dan jelas amalannya ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.